Mitra bisnis, kemarin Quick Yanggi telah mengulas secara singkat hasil kajiannya atas buku baru yang ditulis oleh Kepala Arsip dan Direktur Proyek Dokumen Pemerintah Amerika, Bradley Simpson, yang memperlihatkan dengan jelas bagaimana manuver pemerintah Amerika untuk menyetir pejabat dan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia pasca jatuhnya Orde Lama demi kepentingan politik dan ekonomi Amerika. Untuk melanjutkan ulasan atas paparan Bradley Simpson dalam bukunya itu, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, buku ini jelas ditulis dalam bahasa Inggris. Lantas apakah Bapak memang berniat untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia? Oh iya, ini is a matter of time. Yang ini sebab yang terakhir, yang bagian ini sudah saya terjemahkan. Apakah terjemahan itu tidak berbeda jauh dengan paparan Bapak tentang pejabat lokal yang menjadi alat kepentingan Amerika untuk menguasai kita, Pak Quick? Iya, ini sampai begini loh ya. The United States heavily influenced the drafting of Indonesia's foreign investment law. A consultant from the Denver-based Pharmaceutical Associates, which had just signed a production sharing contract for the construction and operation of two Indonesian plywood factories, helped the economist Wijoyo write the bill. When they completed the draft legislation in late September, Indonesian officials gave the embassy a copy and asked for comments on possible improvements from the standpoint of the U.S. investors. State Department lawyers sent back line-by-line suggestions complaining that the proposed legislation gave too much discretionary authority to the government and was discouraging to potential investors because the state sector included a large area private foreign enterprises would come to enter, primarily in extractive enterprises, tambang-tambang. Wijoyo revised the bill in accordance with U.S. suggestions, seeking language that would ensure the maximum liberalization. He also favored which placating itu menyokok, sambil menyokok economic nationalists on the lookout for signs that Jakarta was bowing to Western pressure. The episode was a stunning reminder of the structural power wielded by the Suharto regime's supporters over some of the most crucial decisions made by sovereign states. Gila bukan itu? Nah kemudian, itu ada footnote-nya. Nah, kalau footnote itu kita baca, itu di situ sekian. Dokumen negara nomor sekian. Jadi tidak bisa berkutik, toh. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.